الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang sesembahan yang berani sembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah Allah, para penziarah Masjid Nabawi, dan juga para mukimin, semoga Allah SWT menjaga bapak-bapak sekalian, memudahkan perjalanan ibadah baik berziarah ke Masjid Nabawi maupun melakukan umrah, dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah tersebut dan menjadikan ibadah tersebut sebagai tambahan hasanah di hari kiamat. Kemudian pada hari ini insyaAllah kita akan membahas tema tentang keutamaan kota Madinah. Dan juga ada banyak berziarah di kota Madinah. Adapun penjelasan kita pada Madinah Al-Fahawiyah, insyaAllah akan kita lanjutkan besok lusa, yaitu pada hari Selasa. Akan kita lanjutkan besok lusa, yaitu pada hari Selasa. Hari ini dan besok insyaAllah adalah tentang keutamaan kota Al-Madinah dan ada pada berziarah di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kota Madinah adalah kota yang sudah cukup lama dan sudah ditempati dan dihuni oleh manusia jauh sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhijrah ke kota ini. Dan sebelumnya telah dihuni oleh orang-orang Yahudi yang mereka berdatangan dari berbagai tempat. Dan di sana ada tiga kabilah, tiga suku besar dari suku-suku Yahudi yang datang ke kota Madinah. Di antaranya adalah Bani Nadir. Kemudian di sana ada Bani Quraidah. Dan selain mereka, ada orang-orang musyrikin, orang-orang Arab musyrikin, yang mereka juga tinggal di kota Madinah ini. Dan orang-orang musyrikin Arab yang tinggal di sini saat itu adalah dua kabilah yang besar. Yang pertama adalah Aus, kemudian yang kedua adalah Khazraj. Yang pertama adalah suku Aus, kemudian yang kedua adalah suku Khazraj. Ini adalah dua kabilah besar yang mereka hidup di kota Madinah bersama orang-orang Yahudi. Dan kota ini dahulu bernama Yathrib. Dahulu bernama Yathrib. Sebelum datangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, dan beramal daerahnya dengan Yathrib, disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran sebanyak satu kali, yaitu di dalam surat Al-Ahzab, ketika Allah SWT mengatakan, وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَبْنَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. sehingga sekelompok dari mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata kepada orang-orang yang beriman, yang mereka beriman dengan Rasulullah SAW. Dan kejadian ini terjadi pada saat perang Khandaq yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Datang musuh yang banyak dari kalangan orang-orang musyrikin, orang Yahudi, yang jumlahnya kurang lebih 10.000 orang. Datang ke kota Madinah dengan tujuan untuk menghancurkan Rasulullah SAW dan juga agama Islam. Dan saat itu dalam keadaan genting, dalam keadaan yang sangat menakutkan, dingin yang sangat, ditambah dengan musuh yang banyak, baik dari depan maupun dari belakang. Sebagian mereka mengatakan, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Wahai penduduk Yathrib, maksudnya adalah orang-orang yang beriman yang tinggal di kota Madinah, la muqama lakum farji'u, tidak ada harapan bagi kalian untuk menang, tidak ada harapan bagi kalian untuk menang. Dan maksudnya adalah untuk menakut-nakuti kaum yang beriman atau orang-orang Islam. Farji'u, maka dalam kalian pulang. Dan maksudnya adalah ingin menggembosi dan ingin melemahkan semangat kaum muslimin. Ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib, maksudnya adalah penduduk daerah ini, penduduk daerah ini, itu penduduk kota Madinah. Ini adalah nama lama dikenal daerah ini dengan Yathrib. Kemudian setelah Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah, maka beliau SAW merubah nama daerah ini yang sebelumnya namanya Yathrib menjadi Al-Madinah. Yang sebelumnya Yathrib menjadi Al-Madinah. Dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umirtu bi qaryatin ta'kulu qurama yaquluna Yathrib wa hiya al-Madinah." Umirtu bi qaryatin ta'kulu qurama yaquluna Yathrib wa hiya al-Madinah. Aku diperintahkan untuk hijrah ke sebuah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lain. Aku diperintahkan untuk menghijrah ke semua daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lain. Ada yang mengatakan maksudnya adalah akan menguasai daerah-daerah yang lain. Memakan daerah yang lain maksudnya adalah akan menguasai daerah yang lain. Yang kemudian manusia mengatakan yang terlibat daerah tersebut adalah yang terlibat. Wahiyah Al-Madinah, dan dia adalah Al-Madinah. Itu sekarang namanya adalah Al-Madinah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengganti nama Yathrib dengan Al-Madinah. Yang demikian karena kalimat Yathrib mengandung makna yang tidak lain. Zarraba yathrib tathliban, artinya adalah mencela, menjelekkan. Nabi SAW merubah nama yang tidak baik tersebut menjadi nama yang baik. Sebelumnya adalah Yathrib, diganti menjadi apa? Al-Madinah. Dan Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam 4 ayat, penyebutan daerah ini dengan Al-Madinah. 4 ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahasanya nama daerah ini adalah Al-Madinah. Di antaranya adalah yang ada di dalam surat Al-Munafiqun. Allah SWT menceritakan tentang ucapan orang-orang munafik di dalam perjalanan mereka menuju kota ini setelah melakukan peperangan. Yaquluna la'in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-'asr minha al-adam. Mereka mengatakan, yaitu orang-orang munafik mengatakan, di perjalanan mereka menuju kota Madinah, لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. Seandainya kita kembali ke kota Madinah dan pulang ke kota Madinah, niscaya orang yang lebih mulia di antara kita akan mengeluarkan yang lebih hina. Orang yang lebih mulia di antara kita akan mengeluarkan dari kota Madinah orang yang lebih hina. Yang mereka maksud dengan orang yang lebih mulia adalah mereka, yaitu orang-orang munafikin. Dan yang mereka maksud dengan orang yang lebih hina adalah Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Mereka mengatakan, seandainya kita pulang kembali ke kota Madinah, niscaya kita, maksudnya adalah orang-orang munafik tersebut, akan mengusir Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Jadi antara ayat di mana Allah SWT menyebutkan di dalamnya nama kota Madinah adalah firman Allah SWT, ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا ينظروا بأنفسهم عن نفسهم. Tidak pantas mungkin penduduk Madinah dan orang-orang yang ada di sekitar mereka dari orang-orang Arab Badui, tidak pantas bagi mereka untuk ayat terfadlah wa rasulillah, tidak ikut berperang bersama Nabi SAW. Tidak pantas bagi mereka ketinggalan untuk berperang bersama Nabi SAW, berjihad bersama Nabi SAW. Dan juga dua ayat yang lain yang menunjukkan tentang perlamaan atau penyebutan kota Madinah di dalam Al-Quran. Di zaman sekarang, kota ini dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan makna Al-Munawwarah diambil dari kata Nur, yang artinya adalah cahaya. Al-Madinah Al-Munawwarah artinya adalah kota yang bercahaya. Dinamakan demikian karena dia bercahaya dengan cahaya Islam yang sebelumnya gelap dengan kesyirikan, kekufuran kepada Allah. Datang Islam dan masuk ke dalam kota Madinah sehingga menjadi terang-terang dan bercahaya dengan cahaya Islam, sehingga dinamakan dan dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah makna yang baru. Adapun di zaman dahulu, di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, di zaman para tabi'in yang digunakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka hanya mengatakan Al-Madinah, atau mengatakan Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengatakan Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mengatakan Al-Madinah An-Nabawiyah. Ini adalah nama-nama yang digunakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Dan semenjak Rasulullah SAW diberitakan untuk hijrah ke kota Madinah, Allah SWT menjadikan atau memberikan kota Madinah beberapa keutamaan yang menunjukkan tentang kedudukan daerah ini dan kota ini di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan di sana banyak hadis-hadis yang sahih yang isinya adalah keutamaan kota Madinah. Di antaranya yang pertama, Allah SWT telah menjadikan kota Madinah ini sebagai tanah haram selain kota Mekah. Dan di dunia ini tidak ada tanah haram kecuali dua. Yang pertama adalah tanah haram Mekah, dan yang kedua adalah tanah haram Madinah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Inna Ibrahim harrama Makkata wa inni harramtu Madinah. Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah, dan sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah mengharamkan kota Al-Madinah. Nabi Ibrahim alaihissalam beliaulah yang mengharapkan keluarga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang telah mengharapkan kota Al-Madinah. Jadi maksud dengan mengharapkan di sini adalah menampakkan keharaman. Adalah menampakkan keharaman, itu menampakkan hukum keharaman daerah ini atau kota ini di hadapan manusia. Menjelaskan kepada mereka, menerangkan kepada mereka, menampakkan kepada mereka bahwasanya tanah ini adalah tanah haram. Dan yang mengharamkan sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah SWT yang mengharamkan, yang menghalalkan. Adapun Rasulullah, seorang utusan Allah, maka tugas mereka adalah menyampaikan. Nabi Ibrahim AS tugasnya menyampaikan. Sampaikan demikian pula Rasulullah SAW, tugasnya adalah menyampaikan apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtu Madinah. Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Madinah. Maksudnya adalah menampakkan keharaman. Dan yang mengharamkan pada asalnya adalah Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud dengan tanah haram adalah tanah atau daerah yang memiliki batasan-batasan. Di sana ada batas-batas. Kalau berada di dalam batas-batas tersebut berarti dia adalah tanah haram. Kalau di luar batas-batas tersebut berarti dia bukan tanah haram. Tanah haram di kota Madinah memiliki batas-batas tertentu. Di dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya batas antara batas tanah haram kota Madinah adalah dua harrah. Beliau mengatakan al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawb. Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawb. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan al-Madinah adalah tanah haram antara air sampai thawb. Al-Madinah adalah tanah haram dari mana? Dari air. Jadi maksud dengan air adalah sebuah bukit yang ada di sebelah selatan kota Madinah. Di sebelah selatan kota Madinah, apabila nanti bapak-bapak sekalian menuju ke kota Mekah dan sampai di miqat, miqatnya penduduk Madinah yaitu Dzulhulaifah atau dikenal sekarang dengan Bir Ali. Maka ketika kita menuju ke kota, maka di sebelah kiri kita akan kita lihat di sana sebuah bukit yang dinamakan dengan Bukit Ain. Ini adalah batas selatan kota atau tanah haram kota Madinah. Ila Thaurin, sampai Bukit Thaur. Dan Bukit Thaur berada di sebelah utara kota Madinah. Tepatnya di belakang Gunung Uhud yang ada di sebelah utara. Dan ini adalah batas utara dari tanah haram kota Madinah. Adapun batas timur dan juga barat, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam batasnya adalah dua labah. Batasnya adalah dua labah. Jadi maksud dengan labah adalah sebuah daerah yang berbatu hitam. Dan ini adalah bekas lahar yang sudah dingin. Karena perlu diketahui bahwasanya zaman dahulu di sekitar kota Madinah ini banyak gunung berapi. Dan sekarang sudah tidak ada, tidak aktif. Tapi lahar yang dingin masih tersisa sampai sekarang dan bisa kita lihat. Di sebelah timur dan juga barat tanah haram kota Madinah ada dua labah. Yang pertama labah bagian timur, kemudian yang kedua adalah labah bagian barat. Labah bagian barat atau dinamakan dengan Al-Harrah dikenal dengan Al-Waqi, dikenal dengan Waqi dan sampai sekarang namanya demikian. Beliau mengabarkan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tanah haram adalah dua di antara dua labah ini. Yaitu antara labah bagian barat dengan labah bagian timur. Ini dinamakan dengan tanah haram kota Madinah. Dan di zaman sekarang pemerintah Arab Saudi yang menjadikan di sana ya sesuatu sebagai tanda bahwasanya itu adalah batas tanah haram. Kalau kita sempat keliling kota Madinah, kita akan melihat di sana ya pembatas atau batas yang menunjukkan itu adalah tanah haram. Dan tanah haram di dalam syariat Islamiyah memiliki hukum-hukum khusus yang tidak dimiliki tanah halal atau selain tanah haram. Di antaranya disebutkan di dalam hadis bahwasanya di antara hukum pohon-pohon yang berduri yang ditumbuhkan oleh Allah SWT tanpa ada campur tangan dari manusia. Kemudian dilarang kita untuk berburu di tanah haram. Dilarang untuk berburu di tanah haram. Meskipun kita melihat di dekat kita hewan buruan yang mudah untuk diburu dan dibunuh. Tapi kalau kita berada di tanah haram, maka dilarang kita untuk membunuhnya. Di dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ay yuqta'a 'idhamuha wa ay yuqtala sayduha." Dilarang untuk dipotong pohon-pohonan yang ada di dalam tanah haram dan dilarang untuk dibunuh hewan buruan yang ada di dalam tanah haram. Oleh karena itu di sini kita melihat burung yang banyak dan terus bertambah. Dan tidak ada yang berani untuk membunuh burung yang ada di kota Madinah, untuk memburu burung yang ada di kota Madinah. Karena memang secara syariat dilarang untuk berburu di kota Madinah. Para ulama menjelaskan apabila pohon yang berduri, padahal dia adalah berduri, dilarang untuk dipotong dan diganggu. Dan dilarang kita untuk memburu dan mengganggu hewan buruan yang ada di kota Madinah. Kalau ini sikap kita kepada manusia, penduduk yang ada di kota Madinah, demikian pula orang-orang yang berziarah di kota Madinah. Kalau hewan saja dihormati dan pohon saja, pohon berduri saja dihormati, lalu bagaimana dengan manusianya? Ahlul Madinah, penduduk Madinah dan juga orang-orang yang berziarah di kota Madinah, maka mereka lebih berhak untuk kita hormati dan kita jaga kehormatan mereka. Jangan kita ganggu mereka, jangan kita sakiti mereka di dalam fisiknya atau kita sakiti dengan lisan kita, atau kita sakiti dan kita ganggu dengan kita ganggu hartanya dan seterusnya. Ini adalah di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan tanah haram di kota Madinah. Dilarang kita untuk memotong tumbuh-tumbuhan yang berduri yang ada di kota Madinah yang ditumbuhkan oleh Allah SWT tanpa ada campur tangan manusia. Adapun pepohonan yang dirawat dan ditanam oleh manusia, maka tidak masalah untuk dipotong. Yang dirawat dan ditanam oleh manusia dengan sengaja, maka tidak masalah untuk dipotong. Ini adalah di antara keutamaan kota Madinah. Yang pertama, Allah SWT menjadikan tanah kota Madinah ini sebagai tanah haram. Dan dengan perkembangan zaman, kota Madinah sekarang lebih luas daripada tanah haram. Kota Madinah lebih luas daripada tanah haram. Ada sebagian penduduk Madinah tinggal di dalam tanah haram dan ada di antara mereka yang tinggal di luar tanah haram. Dan semuanya menggambarkan bahwasanya orang yang meninggal di kota Madinah maka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengabarkan bahwasanya orang yang meninggal di kota Madinah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah yang mutu biha. Man istata'a minkum ay yamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah, maka adalah dia meninggal di kota Madinah, karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Dorongan dan anjuran dari Rasulullah SAW untuk meninggal di kota Madinah. maksudnya adalah tinggal di kota Madinah, tentunya dengan cara yang legal, dengan cara yang resmi, dengan cara yang dibenarkan secara syariah, dan tinggal di sini dalam keadaan baik, dalam keadaan soleh, dalam keadaan menjaga ketaatan kepada Allah SWT. Karena tidak semua orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah tinggal di kota Madinah bisa memanfaatkan keberadaan dia di kota Madinah untuk taat kepada Allah SWT. Ada di antara mereka yang melakukan kemaksiatan di kota Madinah, bahkan ada yang melakukan bid'ah di kota Madinah. Yang dimaksud oleh Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang bisa tinggal di kota Madinah, hendaklah dia meninggal di kota Madinah. Yang dimaksud adalah tinggal di sini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan taat. Adapun hanya sekedar tinggal di kota Madinah, tetapi dia tidak bisa menjaga ketaatan kepada Allah SWT, maka yang namanya ardh, namanya bumi, tidak bisa mensucikan orang yang tinggal di atasnya. Innal ardha la tuqaddisu ahadan. Ya, namanya tempat tinggal ini tidak bisa mensucikan orang yang tinggal di atasnya. Dan tidak ada faedahnya seseorang tinggal di sebuah daerah yang suci, di sebuah tanah haram, kalau dia tidak memperbaiki dirinya. Dahulu di zaman Nabi SAW, banyak orang-orang munafik. Banyak orang-orang munafik yang tinggal di kota Madinah bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi karena mereka adalah orang-orang munafik, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, maka Madinah tidak akan memberikan manfaat sedikitpun kepada mereka. Meskipun mereka tinggal di tanah haram, kota Madinah, tinggal bersama Rasulullah SAW dan juga para sahabat, bahkan ada di antara mereka yang dikuburkan di Baqi bersama para sahabat, tapi hal ini tidak akan memberikan manfaat kepada mereka kalau mereka tidak baik amalannya. Jadi dalam hadis yang lain beliau mengatakan, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Adanya mereka mengetahui. Kota Madinah ini lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui atau mengetahui keutamaannya. Dan ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri, terutama bagi saudara-saudara kita yang Allah berikan nikmat dan anugerah bisa tinggal di kota Madinah. Bisa tinggal di kota Madinah selama 1 tahun, selama 2 tahun, selama 3 tahun atau lebih, baik dalam rangka belajar di kota Madinah atau dalam rangka bekerja di kota Madinah. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Rasulullah SAW mengabarkan, barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah, maka adalah dia meninggal di kota Madinah. Sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Berapa banyak kaum muslimin yang berangan-angan untuk datang ke kota Madinah, meskipun hanya sholat sekali di masjid Rasulullah SAW, meskipun hanya sehari semalam di kota Madinah. Yang penting selama hidupnya pernah ke kota Madinah, melihat kota Rasulullah SAW. Wajiban bagi seorang muslim bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Dan Allah mengatakan, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Seandainya kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah kenikmatan bagi kalian. Dan seandainya kalian kufur, niscaya Allah SWT, niscaya adab Allah adalah adab yang sangat pedih. Dan di antara rasa syukur kita kepada Allah SWT adalah menggunakan kesempatan selama di kota Madinah ini dengan sebaik-baiknya. Menjalankan ketaatan, menuntut ilmu agama, sebisa mungkin sholat di Masjid Nabawi yang penuh dengan keutamaan, berdakwah, mengajak kepada kebaikan, memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya. Dan apabila seseorang diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemudahan tinggal di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping memperbanyak syukur dengan lisan dan juga dengan hatinya dan mengakui bahwasanya adalah nikmat dari Allah SWT. Dan orang yang tidak bersyukur dikhawatirkan akan diambil kenikmatan darinya. Dan Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Menjadikan di sana sebuah sebab atau sebuah kejadian yang dengannya dia terusir dan keluar dari kota Madinah. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ini adalah keutamaan yang kedua yang menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah. Yaitu Rasulullah SAW mendorong kita untuk tinggal di kota Madinah, meninggal di kota Madinah. Yaitu dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan kota Madinah, Rasulullah SAW pernah mendoakan kota ini dengan barokah. Mendoakan kota ini dengan barokah. Berdoa kepada Allah supaya Allah memberkahi kota Madinah. Di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma barik lana fi madinatina." Allahumma barik lana fi madinatina. Allahumma barik lana fi sa'ina. Allahumma barik lana fi muddina. Ya Allah, berkahilah untuk kami di dalam kota Madinah kami. Berkahilah untuk kami di dalam kota Madinah kami. Yang dimaksud dengan barakah adalah tambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Bertambahnya sebuah kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah supaya Allah SWT senantiasa menambahkan kebaikan bagi kota Madinah ini. Dan dilanggengkan terus-menerus ada kebaikan di dalam kota Madinah ini. Dan doa seorang Nabi adalah doa yang mustajab. Dan inilah yang dirasakan oleh kaum muslimin. Khususnya yang tinggal di kota Madinah. Mereka merasakan bagaimana berkahnya tinggal di kota Madinah. Kebaikan yang banyak. Berkah yang banyak yang didapatkan bagi orang yang tinggal di kota Madinah. Dan ini adalah termasuk istijabah Allah SWT terhadap doa Nabi-Nya SAW. Ini adalah beberapa keutamaan kota Madinah yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan di sana ada keutamaan-keutamaan yang lain. Hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah. Oleh karena itu seorang Muslim yang Allah berikan taufik dan kemudahan datang ke kota ini, maka adalah dia mengetahui tentang keutamaan kota Madinah. Dan bahwasanya dia akan mendatangi, akan memasuki sebuah daerah yang memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan berusaha untuk memperhatikan adab-adabnya. Bagaimana adab saya sebagai seorang Muslim tinggal di kota Madinah, bagaimana adab saya sebagai seorang Muslim berziarah ke kota Madinah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian adalah termasuk ketakwaan di dalam hati. Semakin seseorang bertakwa di dalam hatinya, maka dia akan semakin mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Baik berupa ibadah yang Allah syariatkan, baik berupa tempat ibadah, berupa zaman atau waktu beribadah, ini adalah bagian dari syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Dan di sana ada adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita berziarah ke kota Madinah. Apabila seseorang dimudahkan datang ke kota Madinah, maka disunahkan dia untuk berziarah ke 5 tempat. Disunahkan dia untuk berziarah, disyariatkan untuk berziarah ke 5 tempat. 2 berupa masjid dan tiga berupa kuburan atau pemakaman. Dua berupa masjid, tiga berupa kuburan atau pemakaman. Dua masjid, yang pertama adalah masjid Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah masjid Quba. Yang pertama adalah masjid Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah masjid Quba. Adapun tiga kuburan atau tiga pemakaman, yang pertama adalah kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan juga Umar Ibn Khattab. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar, dan khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kuburan yang kedua atau pemakaman yang kedua adalah pemakaman Baqi'. Kuburan Baqi' atau pemakaman Baqi'. Dan yang ketiga adalah pemakaman para syuhada Uhud. Yang ketiga adalah pemakaman para syuhada Uhud, yaitu yang meninggal pada saat perang Uhud. Ini adalah lima tempat yang disyariatkan bagi seorang muslim yang dimudahkan untuk datang ke kota Madinah berziarah ke lima tempat ini. Dan akan kita sebutkan penjelasan secara singkat masing-masing dari lima tempat ini, mulai dari Masjid Nabawi, kemudian Masjid Quba, kemudian kuburan Rasulullah SAW dan juga dua orang sahabatnya. Setelah itu pemakaman Baqi, kemudian yang terakhir akan kita sebutkan tentang pemakaman para syuhada Uhud. Baik, yang pertama adalah Masjid Rasulullah SAW. Masjid Rasulullah SAW ini adalah tujuan utama datang kedatangan kita dari luar kota Madinah. Menuju ke kota Madinah, maka tujuan utamanya adalah berziarah ke mana? Ke Masjid Rasulullah SAW. Dan di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. Tidak boleh seseorang berpayang-payang bepergian menuju ke sebuah tempat dalam rangka beribadah kecuali ketiga masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Hadza, yaitu masjid ini, Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menunjukkan kepada kita tentang dorongan dari Rasulullah SAW untuk berpayang-payang bepergian ke tiga masjid ini. Datang dari Indonesia, datang dari Malaysia, datang dari tempat yang jauh ke kota Madinah dengan berpayang-payang, dengan mengorbankan harta, mengorbankan fisik demi melakukan ziarah di kota Madinah atau melakukan sholat di Masjid Nabawi. Ini adalah perkara yang dianjurkan, perkara yang disunahkan dan bukan merupakan kewajiban. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang disunahkannya berziarah ke Masjid Nabi SAW. Selain Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Adapun selain tiga tempat ini, baik itu berupa masjid atau berupa kuburan atau yang lain, maka tidak boleh kita berpayah-payah bepergian menuju ke sana dengan meyakini bahwasanya tempat tersebut memiliki keutamaan tertentu. Yang memiliki keutamaan tertentu hanya yang disebutkan di dalam hadis ini, yang kita diperintahkan untuk berpayah-payah menuju ke sana, bepergian ke sana. Adapun tempat yang lain, masjid yang lain, maka tidak diperbolehkan kita berpayah-payah bepergian menuju ke sana dengan meyakini tentang keutamaannya. Dan cara berziarah di Masjid Nabawi adalah dengan menggunakan masjid ini untuk melakukan sholat. Berziarah ke Masjid Nabawi caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan masjid ini untuk melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi berziarah ke Masjid Nabawi bukan hanya datang ke sini dan melihat kemudian dia pergi, tidak. tetapi berziarah ke Masjid Nabawi maksudnya dalam melakukan sholat di Masjid Nabawi. Dan disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim tentang keutamaan yang besar bagi orang yang melakukan sholat di Masjid Nabawi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjid al-Haram." Shalatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjid al-Haram. Salat sekali di masjid ini, kata beliau, lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Salat sekali di masjid ini, yaitu di Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Ini menunjukkan tentang keutamaan Masjid Nabawi, dan orang yang salat di sini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi 1000 kali lipat atau lebih baik daripada 1000 kali lipat. Ini adalah keutamaan yang besar dan ganjaran yang agung yang Allah janjikan bagi orang yang sholat di Masjid Nabawi. Hanya melakukan sholat sekali dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Sebagai contoh yang menunjukkan tentang besarnya pahala sholat di sini, apabila kita bandingkan sholat kita di Masjid Nabawi dengan sholat yang kita lakukan di masjid daerah kita di Indonesia, misalnya Masjid Istiqlal, masjid yang paling besar di Indonesia, kalau kita bandingkan pahalanya dengan Masjid Nabawi, seandainya salah seorang di antara kita sholat di Masjid Nabawi sekali di sini, misalnya sholat maghrib tadi, sholat maghrib sekali di Masjid Nabawi dibandingkan dengan sholat maghrib yang dia lakukan di Masjid Istiqlal, maka dia butuh waktu 2 tahun 8 bulan ya sholat maghrib ya setiap hari di Masjid Istiqlal selama 2 tahun 8 bulan sehingga pahalanya bisa menyamai sholat sekali sholat maghrib di Masjid Nabawi. Dia membutuhkan waktu 2 tahun 8 bulan setiap hari sholat di Masjid Istiqlal supaya sama pahalanya dengan sholat maghrib sekali di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan tentang keutamaan yang besar bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah datang ke kota Madinah, bisa sholat di Masjid Nabawi, sholat sekali di sini lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain. Dan keutamaan 1000 kali lipat yang disebutkan oleh Nabi SAW mencakup sholat fardu dan juga sholat sunnah. Orang yang sholat fardu di sini dilipat gandakan 1000 kali lipat, demikian pula orang yang sholat sunnah seperti sholat duha atau sholat wudu atau sholat rawatib dan seterusnya, maka juga dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat atau lebih. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalatun fi masjid hadza," salat sekali di masjid ini. Beliau mengatakan shalatun, salat sekali, dan tidak mengatakan salatul fard atau mengatakan as-salatu nafilah. Beliau tidak mengatakan salat fardu atau mengatakan salat nafilah, tapi hanya mengatakan shalatun, salat sekali di sini. Ini adalah lafaz yang mutlak yang menunjukkan bahasanya sholat di sini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat fardu di sini dilipat gandakan 1000 kali lipat. Demikian pula orang yang sholat sunnah dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Kemudian juga pahala 1000 kali lipat didapatkan oleh seseorang yang sholat di masjid yang asli yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun masjid yang sudah diperluas oleh kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid yang asli ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ukurannya hanya 50 x 50 meter kurang lebih. Ukurannya hanya 50 x 50 meter. Dan ini setelah diperluas oleh Nabi SAW pada tahun 7 Hijriah. Setelah beliau SAW dan juga para sahabat menaklukkan Khaybar, salah satu kota besar milik orang Yahudi. Kemudian beliau SAW ketika melihat kaum muslimin sudah banyak dan masjid mulai penuh, dan kaum muslimin memiliki ekonomi yang sudah membaik, maka beliau SAW memperluas masjidnya. Itu pada tahun 7 Hijriah, sehingga ukurannya menjadi kurang lebih 50 kali 50 meter. Kemudian setelah itu diperluas Masjid Nabawi di zaman Umar bin Khattab, dan diperluas di zaman Uthman ibn Affan. Kemudian diperluas oleh sebagian khulafa setelahnya dan sebagian raja setelahnya. Dan sampai sekarang perluasan kurang lebih sudah 9 kali. Sudah 9 kali diperluas Masjid Nabawi sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai zaman sekarang. Dan yang sedang dilakukan sekarang adalah perluasan yang ke-10. Ini adalah proyek dari Malik Abdullah. Semoga Allah SWT merahmati beliau. Yang proyeknya akan memperluas Masjid Nabawi sekarang ini menjadi kurang lebih 4,5 kali lipat dari yang sekarang. Diperluas menjadi 4,5 kali lipat dari yang sekarang. Dan ini adalah perluasan yang ke-10. Dan semoga Allah SWT memudahkan. Pahala 1,000 kali lipat ini didapatkan oleh orang yang sholat di Masjid Nabawi, baik yang sholat di masjid yang asli yang ada di zaman Nabi SAW maupun orang yang sholat di daerah yang merupakan perluasan dari Masjid Nabawi. Semuanya mendapatkan 1,000 kali lipat. Dan di antara hal yang menunjukkan demikian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, Uthman bin Affan, khalifah yang ketiga, ketika keduanya memperluas Masjid Nabawi, beliau berdua memperluas Masjid Nabawi ke tiga arah. Ketiga arah, di antaranya adalah arah kiblat, yaitu memperluas Masjid Nabawi di zaman beliau berdua ke arah selatan, yaitu arah kiblat, kemudian arah barat dan juga arah utara. Adapun arah timur, maka tidak diperluas ke sana. Ada yang tahu sebabnya? Kenapa? Iya, karena di sana ada kuburan Rasulullah SAW. Dan di sana masih ada rumah-rumah Nabi SAW. Dan masih ada istri-istri beliau yang tinggal di rumah-rumah tersebut. Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, Safiyyah, dan juga istri-istri Nabi yang lain. Sehingga beliau berdua memperluas Masjid Nabawi hanya ke tiga arah, ke arah selatan, ke arah barat, dan juga ke arah utara. Para ulama menjelaskan, Umar bin Khattab dan juga Uthman bin Affan memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan. Padahal di arah selatan, yaitu arah kiblat, di sana ada imam, dan di sana ada saf yang pertama, yang merupakan sebaik-baik saf. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, khairu shufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf adalah yang bagi laki-laki adalah yang pertama. Arah selatan, di sana ada imam dan di sana ada saf yang pertama. Seandainya perluasan hukumnya tidak sama dengan masjid yang asli, niscaya beliau berdua tidak akan memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan, tapi akan memperluas Masjid Nabawi ke arah yang lain, ke arah barat, ke arah utara saja, dan tidak memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan. Supaya imam dan juga orang-orang yang berada di saf yang pertama bisa mendapatkan pahala 1,000 kali lipat. Tapi ternyata beliau berdua memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan, ke arah kiblat. Dan di sana ada imam, di sana ada saf yang pertama. Dan tidak ada di antara para sahabat radhiyallahu anhum yang mengingkari perbuatan ini. Dan ini menunjukkan bahasanya perluasan Masjid Nabawi ini mengambil hukum masjid yang asli. Dan ini adalah rahmat dari Allah SWT bagi kaum muslimin. Orang yang sholat di Masjid Nabawi selama itu masih di area Masjid Nabawi, maka dia akan mendapatkan pahalanya meskipun tidak sholat di masjid yang asli. Di sana ada halaman Masjid Nabawi seperti yang kita lihat sekarang. Apakah itu masuk di dalam hukum masjid sehingga mendapatkan 1000 kali lipat, ataukah dia di luar masjid sehingga orang yang sholat di sana tidak mendapatkan 1000 kali lipat? Para ulama, semoga Allah merahmati mereka, mereka berselisih pendapat tentang rahmatul masjid, halaman masjid. Apakah dia mengambil hukum masjid atau dia mengambil luar hukum masjid atau tidak mengambil hukum masjid? Ada yang mengatakan dia adalah masjid secara mutlak, ada yang mengatakan bukan masjid secara mutlak, dan ada di antara mereka yang memperinci. Bagaimana perinciannya? Seandainya halaman masjid langsung menyambung dengan masjid dan di sana ada pagar yang mengelilingi halaman tersebut, maka dia mengambil hukum masjid. Maka dia mengambil hukum masjid. Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama di dalam mazhab Syafi'i. Dan inilah yang dikuatkan oleh guru kami di sini, yaitu Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr. Bahwasanya sebuah halaman masjid apabila di sana menyambung langsung dengan masjid dan dikelilingi dengan pagar, maka dia mengambil hukum masjid. Seperti yang kita lihat di Masjid Nabawi. Sehingga Syekh Abdul Muhsin beliau menguatkan orang yang sholat di halaman Masjid Nabawi sekarang, maka dia tetap mendapatkan 1000 kali lipat. Dan halaman Masjid Nabawi mengambil hukum masjid, berlaku di dalamnya hukum-hukum masjid. Apabila kita masuk ke dalam halaman Masjid Nabawi dan ingin duduk di halaman Masjid Nabawi, maka kita disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Dan dilarang kita untuk jual beli di halaman Masjid Nabawi. Maka kita lihat tidak ada orang jual beli di halaman Masjid Nabawi. Dan seorang wanita yang haid, maka tidak boleh dia duduk di halaman Masjid Nabawi. Karena seorang wanita yang haid dilarang untuk berdiam diri di dalam masjid. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya halaman Masjid Nabawi sekarang ini mengambil hukum masjid. Jadi orang yang sholat di sana juga mendapatkan 1000 kali lipat. Cuma harus kita perhatikan, kita diperintahkan untuk mengisi shof yang pertama sebelum yang terakhir. Apabila kita masih melihat di dalam masjid kekosongan dan kita lihat di depan masih ada shof-shof yang kosong, maka kita diperintahkan untuk mengisi shof-shof yang kosong tersebut. Jangan sampai hanya mencukupkan diri di luar masjid kemudian meninggalkan sunnah yang satu ini, yaitu mengisi kekosongan shof. Selama di dalam masjid masih kosong, maka kita masuk ke dalam dan mengisi shof-shof yang kosong tersebut. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengabarkan ada sebuah tempat yang dinamakan dengan Raudhah. Yang dinamakan dengan Raudhah, yaitu di dalam Masjid Nabawi. di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam sahih keduanya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah." Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Raudhah artinya adalah taman. Raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Jadi maksud dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rumah-rumah beliau yang ada di sebelah timur Masjid Nabawi saat ini, yang semuanya berada di luar masjid dan mepet dengan Masjid Nabawi, menempel dengan Masjid Nabawi. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan daerah ini atau keutamaan tempat-tempat tersebut dibandingkan tempat-tempat yang lain yang ada di Masjid Nabawi. Sehingga beliau mengatakan taman di antara taman-taman surga, menunjukkan tentang keutamaannya. Dan para ulama berselisih tentang makna ucapan beliau taman di antara taman-taman surga. Ada di antara mereka yang mengatakan maknanya tempat tersebut kelak akan dipindahkan ke dalam surga dan akan menjadi bagian dari surga. Dan banyak di antara ulama yang mengatakan demikian. Tidak sedikit di antara ulama yang mengatakan maknanya adalah tempat tersebut kelak akan dipindahkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, atau pendapat yang kedua, mengatakan bahwasanya maksudnya diutamakan untuk melakukan beberapa ibadah di sana. Dan ibadah adalah sebab maksudnya seseorang masuk ke dalam surga, sehingga dinamakan tempat tersebut dengan taman di antara taman-taman surga. Dan yang berpendapat demikian juga tidak sedikit di kalangan para ulama khilaf di kalangan mereka tentang makna taman di antara taman-taman surga. Dan yang dikuatkan oleh guru kami di sini, Syekh Abdul Mahsin, di dalam kitab beliau atau kutayyib beliau Fahrul Madinah, adalah makna yang kedua. Makna yang kedua yaitu diutamakan bagi seorang Muslim untuk melakukan sebagian ibadah di sana. Dan di antara ibadah yang diutamakan untuk dilakukan di Raudhah, yang pertama adalah sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat sunnah. Adapun sholat fardu, maka tetap diutamakan bagi laki-laki untuk dilaksanakan di shaf yang pertama. Karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu shufufir rijal awwaluha, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang pertama. Sholat fardu tetap di shaf yang pertama. Tapi sholat sunnah diutamakan dan dianjurkan dikerjakan di Raudhah. Kemudian yang kedua diantaranya adalah membaca Al-Quran dan juga melakukan zikrullah. Ini yang disebutkan oleh guru kami di sini yaitu Syekh Abdul Muhsin Hafizullah, ya, tentang makna dari Raudhah dan apa yang dikerjakan ya seorang Muslim di sana. Kalau kita menguatkan pendapat yang kedua ini, maka perlu kita perhatikan bahwasanya sholat di sana adalah sunnah dan tidak boleh seseorang ketika akan melakukan sholat di sana memudharati orang lain atau memudharati diri sendiri. Karena Nabi SAW mengatakan la dharara wa la dirar, tidak boleh kita memudharati diri sendiri dan juga tidak boleh memudharati orang lain. Dan Allah mengatakan wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Tidak boleh hanya karena ingin melakukan sesuatu yang sunnah kemudian kita melakukan perbuatan yang diharamkan, karena menyakiti orang lain hukumnya haram. Jadi kalau mudah sholat di sana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.